Sayang, kami pergi berjoging. Masakan yang istimewa dan berkhasiat, ya? Cukup dengan menambahkan sup bunjut adabi pada aneka masakan. Aroma dan rasanya, pasti bertambah lazat. Sup bunjut adabi melazatkan dan sekaligus menyihatkan. Kerana ia berasal dari rempah ratus asli. Semestinya, sup bunjut adabi.